Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات جماعة مجلس تعليم yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dari nikmat-Nya, kasih sayang serta karunia Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan nikmat itu semua kita dapat melaksanakan dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Dan dengan nikmat itu pula kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, untuk duduk di majelis ilmu dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita semua akan memperoleh kebaikan di kehidupan dunia, dalam kubur, dan di negeri akhirat. Dan kitab yang akan kita pelajari sebagaimana dari kajian rutin kita dengan tema Sifatuz Zawjati Shalihah, itu sifat-sifat dari seorang istri yang salihah. Kitab ini karya Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafidhahum Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita juga telah menyebutkan dari beberapa pendahuluan dari beliau Hafidhahum Allah Ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan satu sifat dan pertanda dari istri yang salihah, yaitu sebagaimana yang telah kita uraikan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Maka wanita-wanita yang salihah, istri-istri yang salihah itu adalah mereka qanitat, tunduk dan taat, continue, terus menerus, istimrar menunaikan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. حافظات للغيب بما حفظ الله. Dan istri-istri yang salihah adalah mereka wanita-wanita yang pandai menjaga dan merawat dirinya tatkala suaminya itu tidak berada di sisinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk mereka. Maka ini kaitannya dengan dua hal. Sifat yang dia harus jaga, yang dia harus tunaikan, itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan suaminya, hak yang harus dia tunaikan. Jelas ya? Dan kita telah menyebutkan dari hadis yang berkesesuaian dengan ayat yang mulia ini, yaitu dalam riwayat Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, yang kata Syekh Al-Albani tatkala beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, hasan li ghairi. Ini bisa diambil sebagai hujjah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farujaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila wanita itu dia sholat lima waktu, bukan sekedar dia laksanakan sholat saja, tapi harus dia memperhatikan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah sholat itu sendiri. Harus dia belajar, ada rukunnya, ada syaratnya, ada kewajibannya, ada sunnahnya, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan dari sholatnya, yang bisa menjadikan sholatnya itu makruh. Maka itu semuanya harus dia pelajari, dia ilmui, agar dia sempurna di dalam melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua, wasawamat syahroha, dan dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ini tentunya bagi seorang wanita yang tidak memiliki udzur. Jelas ya? Yang wanita di bulan Ramadan, mungkin saja dia ada udurnya sehingga dia tidak berpuasa. Jelas ya? Mungkin karena dia haid, atau karena dia mungkin menyusui, atau karena dia lagi hamil. Jelas ya? Atau karena dia sakit. Maka ini semua adalah dari udur syar'i yang menghalangi wanita tersebut untuk menunaikan kewajibannya di bulan suci Ramadan. Jelas ya? Kalau karena hal ini, maka ini tentu adalah hal yang dimaklumi dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, wa hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Dalam artian dia membentengi dirinya, jangan sampai dia terjatuh pada sebab-sebab yang bisa mengantarkan dirinya kepada perzinahan. Jelas ya? Baik zinahnya secara hakikat atau secara maknawiyah, harus dia jaga hal tersebut. Jelas ya? Ini yang berkaitan dengan hak-hak yang harus dia jaga pada suaminya. Kalau yang pertama tadi, itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga ini, dia menjaga kemaluannya, ini kaitannya dia menjaga dari hak suaminya. Jelas ya, jangan dia buka pintu yang bisa menjerumuskan dirinya kepada hal yang tidak baik. Apalagi kita di masa ini ya, dimudahkan dengan berbagai macam media sosial. Nah, kadang dia di rumahnya, tidak keluar dari rumah, tapi dengan adanya media sosial, apa yang ada dalam rumahnya bisa dia kabarkan. Jelas ya? Ini sebagaimana yang telah saya jelaskan, dia buat status misalnya, ya suami saya lagi keluar safar seminggu atau sebulan. Nah, dibaca oleh lelaki yang lagi mungkin lagi kasmaran ya, tapi tidak ada pelampiasan. Ini bahaya ya, jangan dibuka pintu-pintu dari hal itu. Jelas ya, kita tidak tahu. Itu syaitan itu pandai sekali. Dia memanfaatkan peluang, nanti akan dijelaskan ya, dari hal-hal yang perlu dihindari adalah bisikan dan godaan syaitan. Maka jangan dia buka pintu itu. Dia baca misalnya seorang lelaki yang mungkin memang niatnya sudah rusak, dia baca di Facebook misalnya, dia lihat ini ya kesempatan, akhirnya dia cari jalan untuk bisa komunikasi walaupun dengan SMS-an. Awal-awalnya mungkin dia tanya nama, tanya kabar, ya akhirnya tanya pada hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Jelas ya? Nah, jangan bilang saya ini sudah ikut ta'lim, sudah belajar lama di majelis. Ini penyakit ada sama lelaki dan ada sama wanita. Kadang wanitanya mungkin tidak berpenyakit, tapi karena lelakinya ini yang terus mengajaknya, akhirnya terjadilah. Wanitanya kadang yang berpenyakit, lelakinya mungkin dia tadinya tidak senang dengan hal itu, tapi karena sudah terjalin komunikasi yang lama, ya sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, sebulan, berbulan-bulan, sampai kalau tidak komunikasi sehari saja, kedua-duanya ini merasa gelisah, ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, ini berbahaya kalau sudah seperti ini. Jelas ya? Ini penyakit yang sudah menikah atau yang belum menikah, sama saja. Jangan merasa aman. Jelas ya? Jangan pernah merasa aman. Jangan banggakan dirinya kalau sudah menikah. Ya? Kalau sudah menikah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang tidak baik, dia pulang ke rumah, bisa dia hilangkan hal itu dengan berjumpa dengan istrinya. Jelas ya? Tapi namanya syaitan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah puas sampai kita menjadi kawannya di negeri akhirat, di dalam neraka. Ini harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Jelas ya? Dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya misalnya sebelum keluar rumah mungkin ada tugas yang penting dari kantornya atau dari bosnya, tempat dia kerja, mengharuskan untuk dia keluar, suaminya berpesan jangan keluar rumah kecuali bersama mahram misalnya, atau bersama saudaramu. Ini harus ditaati, hukumnya wajib. Jelas ya? Jangan dia menerima tamu kalau suaminya itu tidak mengizinkannya. Jelas ya? Taat sama suaminya, tapi taat juga kepada suami orang lain. Nah, ini bahaya ya. Nah, kalau dia mampu menjaga hal ini, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini keutamaannya bagi wanita itu. Jelas ya? Ya, pintu surga itu ada 8. Jelas ya? Ada pintu yang berkaitan dengan puasa namanya Rayyan. Ada pintu yang berkaitan dengan taubat, ada pintu yang berkaitan dengan sedekah, ada pintu yang berkaitan dengan salat. Yang jelas pintu itu ada 8. Kalau wanita dia mampu mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini, yang kata Syekh di sini cuma 4 saja, bisa dihitung dengan jari satu tangan, 1, 2, 3, 4. Tidak perlu dia menggunakan 2 tangan untuk menghitungnya. Jelas ya? 4 saja ini kalau dia amalkan, dia perhatikan, maka ganjarannya, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan ya bagi para wanita. Makanya wanita kalau ada hal yang sulit pada saat dia menunaikan ibadah, ya memang ya, namanya wanita itu biasanya dia, apalagi kalau dia sudah menikah, harus dia layani suaminya. Jelas ya? Apalagi kalau ada anak-anaknya, ini lebih berat lagi. Makanya balasannya juga adalah hal yang agung. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis dari perbuatannya. Kalau dia semakin berat menjalankan dari apa yang Allah SWT wajibkan untuk dirinya, banyak pengorbanan di dalamnya, banyak hal-hal yang harus dia perhatikan, maka balasannya juga akan agung di sisi Allah SWT. Jelas ya? Maka dia bersabar untuk hal tersebut. Ini juga mirip dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang sudah berlalu, yang kita bacakan. Oleh sebab itu ya, kita ya sebagai lelaki pasti mengharapkan dan mendambakan istri yang salihah, putri-putri kita juga salihah. Jelas ya? Oleh sebab itu dari doa dari ya, seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang beriman itu mereka berdoa, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita. Jelas ya? Maka ini merupakan dambaan dari setiap orang tua. Jelas ya? Pasti dia senang kalau dia melihat anaknya, putra-putrinya itu dia beradab, bersifat dengan sifat-sifat yang saleh dan salihah. Kita akan membahagiakan dirinya. Jelas ya? Seorang suami juga kalau dia melihat istrinya, dia bersifat dengan sifat-sifat salihah, ini juga akan membahagiakan dirinya, akan menjadi penyejuk pandangan matanya. Tapi kalau anak kita anak yang durhaka, wanita juga wanita durhaka kepada suaminya, maka biasanya suaminya itu tidak tenang di rumah. Makanya apa namanya, wanita itu harus pandai dia jaga suaminya, jangan sampai suaminya cari penyejuk mata di tempat lain. Maka dia berusaha untuk senantiasa menjadi penyejuk mata bagi suaminya. Jelas ya? Apalagi ya kita di masa ini ya banyak dengan fitnah. Tidak kita cari pun fitnah itu datang kepada kita. Terpaksa. Kita ya kalau bahasa kita ya kita ini terpaksa, bukan terpaksa sebenarnya. Kamu yang memaksakan diri seperti itu. Sebenarnya masih banyak jalan untuk lari. Jelas ya? Ya kemudian kita apa namanya, kita baca dari ucapan Syekh Hafidzullah Ta'ala pada kitab beliau ini, masih pada lanjutannya pada apa yang sebelumnya. Kata beliau ya, setelah menjelaskan dari beberapa poin yang terkait dengan bagaimana seorang wanita dia menjadi wanita yang baik-baik, kalau dia sebelumnya mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang dia dapati dalam dirinya, maka bagaimana caranya dia memperbaiki dirinya. Kemudian kata beliau, wa hadha yastawjibu an nunabbiha ila mas'alatin asbah al-khata'u fiha sya'i'an wal khalalu fiha mutakathiran ala wa hiya al-israf wal badkhu alladhi yakunu fi lailati az-zawaj wa fi nafaqati az-zawaj wa hadha amrun khatruhu balighun wa dararuhu adimun. Ini kalau seorang wanita kalau dia sudah berkeinginan untuk menuju ke jenjang pernikahan, maka kata beliau hal yang wajib bagi kita sebagai seorang wali, jelas ya, untuk kita memperhatikan masalah yang amat penting ini. Yang kesalahan, ketergelinciran ini sudah terjadi di mana-mana. Jelas ya? Dan ketergelinciran padanya adalah hal yang sangat mudah kita dapatkan. Banyak sekali. Mutakathiran. Ala wa hiya al-israf wal-badkhu. Itulah dia berlebih-lebihan dan mubadir. Boros. Jelas ya? Alladhi yakunu fi lailatiz zawaj. Itulah yang terjadi di malam pernikahan. Nanti akan diuraikan oleh beliau. Wa fi nafaqatiz zawaj. Dan pada saat mengeluarkan harta untuk persiapan pernikahan. Wa hadha amrun khatruhu balighun. Ini perkara yang sudah semestinya harus dikhawatirkan. Wa dararuhu adhimun. Dan bahayanya ini adalah hal yang amat besar. Kemudian kata beliau, wa katsirun minan nisaa idza aqbalat 'ala az-zawaj ittajaha ihtimamuha lisyakaliyat. Ini memang bahasa-bahasa seorang doktor ya. Jadi agak rumit. Tapi kita bahasakan secara bebas saja. Kata beliau, wa katsirun minan nisaa, kebanyakan dari para wanita itu, idza aqbalat 'ala az-zawaj, kalau dia hampir saja ingin menikah, dia sudah berkeinginan ingin menikah, ittajaha ihtimamuha lisyakaliyat, maka hal yang paling dia prioritaskan untuk persiapan nikahnya itu biasanya dalam berhias. Yang namanya wanita ya jelas ya, dia ingin tampil semaksimal mungkin ya, pada malam-malam dia ingin menikah, maka banyak persiapan-persiapannya. Ya berhias itu adalah hal yang tidak dilarang. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian tatkala kalian hendak menuju masjid. Jelas ya? Artinya secara mendasar yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, seorang lelaki dan wanita anak cucu Adam, kalau dia ingin berhias, maka itu adalah hal yang baik. Bahkan dituntunkan dalam agama kita. Tapi berhiasnya itu bukan hal yang berlebihan. Oleh sebab itu diingatkan oleh beliau di sini. Biasanya wanita kalau dia ingin ya sudah menikah misalnya, persiapan untuk dia duduk misalnya di kursi pengantin, itu biasanya banyak hal-hal yang dia pikirkan, bagaimana cara dia tampil semaksimal mungkin. Jelas ya? Akhirnya dia biasa berlebih-lebihan pada penampilannya. Nah, ini yang menjadi fokusnya dia. Wattajaha ihtimamuha limusyakilatin banati jinsiha wa nadiratiha. Perhatiannya itu pada hal-hal apa yang bisa dirinya berhias. Karena dia melihat anak-anak wanita yang seusia dengan dia atau yang memiliki ya, yang sepadan dengan dia, mungkin dari sisi kemampuan ekonomi dia lihat ya sana bisa berhias dengan secantik mungkin, padahal mungkin orang itu tidak mengenal agama. Ini wanita ini sudah mengenal agama, dia sudah bagus agamanya, sudah duduk di majelis ta'lim, hanya saja karena memang sifat dasarnya dia ingin tampil beda ya, akhirnya terjerumuslah dia, terjatuhlah dia pada hal-hal yang berlebih-lebihan dalam agama. Jelas ya? Ya katanya fulanatun minan nasi fa'alat fi zawaji fulani fa'alu kada. Ya ini katanya wanita ini dia melakukan ini. Ya pada saat dia menikah, ya ini yang dia lakukan. Jelas ya? Tattajahu binadhuriha ila tilkan nadharah fayati al-israf. Maka akhirnya fokusnya dia kepada apa yang dia lihat. Jelas ya? Sehingga dia pun terjatuh dalam al-israf. Wa yaqul badhu. Al-badhu itu ya mumaddir. Wa yakthuru tabdhiru wa ida'atul mal. Sehingga dia pun terjatuh dalam banyak mubadir dan menyia-nyiakan harta. Jelas ya? Sementara dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang menyia-nyiakan hartanya berlebih-lebihan melampaui batas dalamnya, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Jelas ya? Sehingga mereka pun terjatuh bergampangan إلى ما قد يقعد أيضا من منكرات ومحرمات pada hal-hal yang diingkari, pada hal-hal yang diharamkan. Fatakunu hadhihi al-barayatu wa taqaddumatu baina yaday az-zawaj sababan li kusuri al-barakati wa qillati al-khairi. Perhatikan ini. Kata Syekh di sini, berlebih-lebihan ini menyanyiakan harta, jelas ya, yang ujung-ujungnya dia terjatuh kepada hal yang diingkari, kepada hal yang diharamkan. Ya kalau kita lihat ya acara ya pernikahan orang-orang awam, mereka tidak tanggung-tanggung sewa elektron, ya speakernya bertingkat-tingkat, jelas ya. Ya kalau di kampung itu biasanya 3 kilo itu sudah terdengar bunyinya. Nah, ini kan menyanyiakan harta, ini juga mengganggu orang lain, jelas ya. Tetangganya mungkin ada yang sakit, apalagi kalau ada anak bayinya lagi sakit, nah ini pasti apa namanya hal yang tidak menyenangkan bagi tetangga itu. Ini bisa masuk mengganggu tetangga, jelas ya. Nah, ini juga adalah dosa yang lainnya. Yang jelas kalau dia berlebih-lebihan, pasti ujung-ujungnya terjatuh dalam hal yang diingkari dan akan menyeret kepada hal yang diharamkan. Jelas ya. Nah, sejak jauh-jauh hari dia sudah siapkan elektron lengkap dengan biduannya, sampai ada yang sampai salto depan, salto belakang. Nah, ini adalah hal yang tidak pantas dan tidak sewajarnya dari seorang yang telah mengenal agama dia terjerumus pada hal yang demikian. Jelas ya. Kalau kita mungkin kita katakan tidak, jelas ya. Tapi ya mungkin saja karena ya pengaruh-pengaruh anak kita seperti itu, jelas ya. Atau saudari-saudari kita karena dia terpengaruh dengan kawan-kawannya, akhirnya dia juga terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Maka kata beliau, hal-hal yang seperti ini kalau sudah dimulai dengan hal-hal yang tidak baik, nah kata beliau, sababan dikusuril barakah, maka ini bisa mengurangi keberkahan dalam pernikahannya. Wakilatil khair, dan akan mengurangi atau menjadikan sedikit kebaikan pada pernikahannya di akan datang. Jelas ya. Maka kalau dia ingin keberkahan, dia ingin kebaikan, maka sebaik mungkin dia persiapkan. Kalau dia ingin menikah, dia persiapkan memang. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik. Jelas ya. Dia menutup betul-betul pintu-pintu dan celah-celahnya agar itu sebagai awal kebaikan yang dengannya akan muncul kebaikan yang berikutnya, keberkahan dalam pernikahannya. Jelas ya. Maka ini adalah tentu adalah hal yang baik. Kemudian kata beliau, walihada ja'a fil hadis as-sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunan abi daud min hadis uqbah ibn amir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala khairun nikahi aysaruhu wa fi hadis akhar a'damun nisa'i barakatan aysaruhunna ma'unatan fakhairun nisa'i aisaruhunna. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ini yang terakhir. Kata beliau hafidhahullah ta'ala, walihada, oleh sebab itu ya, ini pendalilannya kata beliau, datang dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yaitu dalam sunan Abi Daud, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik pernikahan yang di dalamnya terdapat keberkahan adalah aisyaru, yang paling mudahnya. Jelas ya, yang paling mudahnya, mulai dari maharnya, mulai dari persiapannya, pokoknya mudah. Jelas ya. Fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, in dalam riwayat Imam Ahmad, a'dhamun nisa'i barakatan aisyaruhunna ma'unatan. Seagung-agung dan sebaik-baik, sebesar-besar dari para wanita keberkahannya adalah yang paling mudahnya, yang paling ringannya dari maharnya. Jelas ya. Nah, jangan ya, biasanya dia dipersulit, akhirnya lelaki ini yang ingin melamar tidak jadi, atau sebelum melamar dia sudah mengutang. karena uang panai. Jelas ya? Akhirnya apa? Jomblo berjamuran. Jelas ya? Makanya wanita kalau dia sudah pahami ini bahasanya, yang paling banyak berkahnya, yang paling agung berkahnya, yang paling baiknya adalah yang paling mudahnya pernikahan itu, yang paling mudah dari maharnya, maka dia berusaha untuk membujuk dari kedua orang tuanya misalnya. Kalau dia ya, orang tua yang sudah paham ini, maka dia mudahkan. Kalau ada lelaki yang datang kemampuannya sekian, maka dia mudahkan hal itu. Tapi jangan juga ini jadi senjata bagi lelaki. Ya, modalnya cuma 500 ribu. Katanya paling murah, paling bagus, paling banyak berkahnya. Jelas ya? Ini juga harus dia lihat kebiasaan dari apa namanya, yang memang sudah menjadi keumuman di tempat itu. Dan maharnya sekian, keumumannya begitu, ya itu yang harus dia laksanakan. Jelas ya? Mudah untuk dirinya, tapi bukan bermudah-mudahan. Ini beda ya. Mudah tapi bukan bermudah-mudahan. Maka ini dalilnya tadi. Jelas ya? Paling mudah, paling ringan. Nah, ini paling banyak berkahnya. Justru kalau dia mubadir, membuang-buang harta berlebih-lebihan, justru itu mengurangi keberkahan dan mengurangi dari kebaikan pada pernikahannya itu. Jelas ya? Ya, jangan dipersulit. Akhirnya karena dipersulit, ambil jalan pintas, tabrak dulu. Ya? Untung kalau tidak tabrak lari. Ya? Ini bahaya. Ya, biasanya ini taktiknya katanya seperti itu saja. Diselesaikan saya dengan cara mudah. Mahal uang panainya, akhirnya apa? Karena maharnya mahal, akhirnya dia lakukan perzinahan dulu. Setelah katanya sudah hamil, itu biasanya orang tua itu sudah meridhoi. Katanya seperti itu. Ya. Ini keridhoan-keridhoan yang sepertinya keridhoan yang tidak benar. Itu perzinahan, dosa dalam agama. Jelas ya? Maka jangan dia biarkan anak-anaknya sampai ada pikiran seperti itu. Kalau dia sudah tahu ilmunya, dekat dengan agama, maka diajarkan hal-hal yang baik. Bagaimana seorang wanita itu, bagaimana seorang lelaki yang baik, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya, sebelum dia menikah. Jelas ya, ada tuntunan dalam agama kita, bagaimana nikah yang syar'i itu, bagaimana permulaannya agar terjadi ikatan ya, pernikahan. Jelas ya, itu semua dijelaskan dalam agama kita. Jelas ya, nah, jangan apa, kebanyakan dari orang awam karena mahal akhirnya jalan keluarnya katanya seperti itu. Ya, cari solusinya, kompromi ya, kita lakukan dulu. Kalau sudah hamil, nah itu biasanya orang tua malu, akhirnya dinikahkan ya, walaupun tidak ada uang panainya, gratis katanya. Nah, ini jangan seperti itu. Jelas ya, ini panjang ceritanya ini. Itu para ulama ada silang pendapat, bagaimana kalau dia nikah dalam keadaan hamil, apakah nikahnya syah atau tidak. Jelas ya, kalau nikahnya dalam keadaan hamil, kalau dia dikatakan tidak syah, dia dihukumi zina, maka setelah dia menikah, kemudian dia masih mengandung, maka dia terhitung zina terus sepanjang hidupnya, selama dia apa, hidup bersama wanita tersebut. Nah, ini satu pendapat. Jelas ya? Maka dia berhati-hati dalam hal tersebut. Kemudian anaknya ini, ya? Ini biasa dikatakan anak zina. Bukan anak zina, orang tuanya yang berzina. Ini anak baik-baik, lahir dalam keadaan fitrah. Jelas ya? Ini lagi, ada permasalahan lagi. Ini anaknya mau disandarkan kepada siapa? Jelas ya? Ini semua kaitan hukumnya banyak. Oleh sebab itu dalam agama kita ada maqasidus syar'iyyah, ada maksud-maksud dari pensyariatan. Dilarang hal seperti ini karena efeknya seperti ini. Dilarang hal ini karena bisa mengakibatkan seperti ini. Jelas ya? Dilarang minum khamar karena agama kita menjaga akal. Itu bisa merusak akal. Jelas ya? Dilarang dia berzina karena itu efeknya bisa merusak nasab. Jelas ya? Nah, dilarang dia seorang itu dia membunuh karena dalam agama kita itu dia menjaga jiwa. Dilarang seorang itu dia pakai narkoba, hal-hal yang tidak baik, karena itu bisa merusak jiwanya. Dilindungi dalam agama kita. Dilarang berzina karena itu perlindungan, penjagaan terhadap kehormatan. Jelas ya, maka ini ada maghasidu syar'iyyah dalam agama kita. Adalah hal-hal yang merupakan maksud dan tujuan pensyariatan. Kenapa dilarang seperti ini? Karena efeknya seperti ini. Jelas ya? Kalau dilarang hal tersebut. Maka ini semua hal yang panjang. Maka jangan dia jermuskan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik. Akibatnya juga akan berbahaya. Kemudian kata beliau di sini, bi khilafi ma idza ibta'adat al-mar'atu an dhalika wa ibta'ada ahluha an dhalika wa janabul israfa wa janabul ma'asiya wal athama wa kanat nafaqatu nafaqatan la kulfata fiha wa la israfa wa la tadhira fa huna tatahaqqaqu al-khairiyyatu wa tahullu al-barakatu. Ini sebelumnya tadi ya. Dia berbeda kata beliau dengan ya, seorang wanita yang salihah. Kalau dia memulai atau dia menjauhi hal-hal tersebut, dia mulai dengan kebaikan. Wabta'ada ahluha, dan keluarganya juga dia bersepakat untuk menjauhi hal-hal tadi. Tidak berlebih-lebihan, tidak mubadir. Dia jauhi semuanya itu. Wajanabu al-israfa. Janabu al-israfa. Ini kata ijtanaba, ijtanibu, atau janaba, ijanibu, janabu. Ini kalau dalam pembahasan apa namanya sisi nahunya, ini memiliki makna yang kalau dia menjauh, dalam artian kalau dia berada di ujung barat, hal itu berada di ujung timur. Mendekat saja tidak mungkin, apalagi bersatu. Jelas ya? Oleh sebab itu kalau pembahasan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Yang pertama syirku billah. Dia bukan sekedar dia jauhi, tapi dia berusaha menjadikan kesyirikan itu di ujung yang satu dan dia berada di ujung yang lainnya. Tidak akan mungkin bersatu. Berdekatan saja tidak. Jelas ya? Maka itu pembahasannya di sini, dia menjauhi hal itu. Jelas ya? Tidak akan mungkin dia dekat dengan hal itu. Dia jauhi maksiat dan dosa. Kemudian nafkah, harta yang dia keluarkan itu tidak memberatkan pada dirinya. Kemudian tidak ada israf, tidak ada mubadir berlebih-lebihan. Maka kalau keadaannya seperti ini, tatahaqqaqul khairiyyah, kebaikan itu akan terwujud. Ini yang pertama. Wa tahmulul barakah, dan keberkahan itu akan terhasilkan dengan hal itu. Jelas ya? Dan ini tadi kita sudah sebutkan dalilnya. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamun nisa barakatan, aisaruhunna ma'unatan." Ya, sebesar-besar dari wanita keberkahannya adalah yang paling mudah dari maharnya. Ini keberkahan luar biasa. Khairun nikah aisaru. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya. Jelas ini ya? Walihada yang bagi al-mar'ati wa al-ab wa al-um ay yakuna nasbu ayunihim fi nikah wa fi marasimi zawaj at-taisiru la ta'sir wa tawadu la ta'ali wa tarafu wa rifq wa al-anat wa adam al-israf al-badhi fa hada amru lahu ta'thiruhu fil hayati az-zawjiyyati kulliha salban wa ijaban. Maka kata beliau hafizallahu ta'ala, sudah sepantasnya bagi seorang wanita dan bagi seorang ayah dan bagi seorang ibu, dia menjadikan hal yang titik fokusnya pada pandangannya yang harus dia cermati adalah pada pernikahan, kemudahan dari pernikahan tersebut. Tidak ada hal yang sulit padanya. Ya, padanya ada tawadhu. Jelas ya? Tidak merasa tinggi. Ya, biasanya karena dia merasa mulia, dia malu. Kalau uang, berapa uang panennya nanya itu? Cuma 15 juta. Nah, ini yang membuat dia hilang ketawaduannya. Jelas ya, berbangga-bangga dengan itu. Jelas ya? Akhirnya dia apa namanya? merasa sombong, merasa tinggi, merasa angkuh. Maka seorang itu dia hindarkan dirinya dari hal tersebut. Dia tawadhu dan tidak merasa sombong dan angkuh. Dia jauhi dari hal tersebut yang hendaknya ada dari kelembutan. Kemudian dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan tidak ada padanya berlebih-lebihan dan mubadir. Maka kata beliau, fahada amr lahu ta'thirun fil hayati zawjiyati kulliha salban wa ijaban. Maka ini adalah perkara yang memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan pernikahannya, keberlangsungan pernikahannya seluruhnya, salban wa ijaban. Hal-hal yang tidak ada dalam pernikahannya yang bisa mengguncangkan rumah tangganya, itu semua ternafikan. Hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan, itu akan ada di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia memperhatikan dari apa yang telah kita sebutkan tadi, dari uraian dari Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian kata beliau, فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ يُسْرٌ وَتَيْسِرٌ وَبُعْدٌ الْإِسْرَافِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ دَبَاعِ هُلُولِ الْبَرَكَةِ وَتَوَالِ الْخَيْرَاتِ. Apabila pada pernikahan tersebut ada kemudahan dan memudahkan dan jauh dari berlebih-lebihan mubadir, maka hal tersebut dari sebab-sebab datangnya keberkahan dan adanya dari berbagai macam kebaikan pada pernikahannya. Orang-orang yang menikah itu jangan dia pikirkan di awalnya saja, dia bermegah-megahan di awalnya, ya, utang kiri kanan, apa namanya, paksa ini paksa itu. Nah, dia cari hal-hal yang apa namanya, yang memberatkan dirinya. Begitu selesai menikah, yang ada hanya apa, kesusahan dan kesulitan pada pernikahannya. Jelas ya, apalagi kalau hal tersebut yang mulai dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak benar, banyak kemungkaran di dalamnya. Maka kalau dia jauhkan dirinya dari hal-hal tersebut, maka inilah dari sebab-sebab yang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang banyak. Kemudian kata beliau, wa idza buli'a, ini sebaliknya, bil israfi wat tabdhir wal ma'asi wa anwa'il atham fa hadha min adami al-asbabi intiza'il barakah wal iyad billah. Kemudian kata beliau, apabila dimulai dengan berlebihan mubadir, banyak maksiat dan jenis-jenis dosa di dalamnya, maka ini dari sebab-sebab yang amat besar pengaruhnya, diangkatnya, dicabutnya keberkahan pada pernikahannya itu. Waliyadu billah. Jelas ya? Nah, kalau kita mau lihat buktinya, ya lihat itu, ya, binatang-binatang apa, bintang-bintang film itu, bermegah-megahan menikah begini-begini, menampakkan aurat, tidak menjaga hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Banyak terjadi perselisihan, perceraian dan hal-hal yang lainnya. Jelas ya? Nah, ya mungkin ada yang bertanya, ini kayaknya Ustaz Nini ikuti juga selebritis ini. Ya memang seperti itu, ya. Maksudnya bukan seperti itu kita ikuti, itu dulu-dulu. Ya. Mungkin sampai sekarang juga seperti itu. Ya? Nah, dulu-dulu waktu masih sekolah. Nah, yang berlalu biarlah berlalu. Jadi pelajaran saja, jangan diulangi. Ya? Masih ada waktunya? Hah? Apa? Oh, baca pertanyaan. Iya, insyaallah taala kita lanjutkan nanti ya. Jadi kesimpulannya ya jelas ya. Bahasanya berlebih-lebihan, mubadir, hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat itu hendaknya dihilangkan. Jelas ya? Ya kita sejak saat ini sudah memulai ya, hidup berkualitas, jelas ya? Punya kualitas dalam hidup. Sedikit tapi dia berkualitas. Sedikit kalau kita syukuri, maka itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Saya kira ini jelas ya. Ya, kemudian kita baca beberapa pertanyaan. Kenapa dipisahin? Hah? Oh sama aja. Oh ini ikhwah, ini akhwat. Masya Allah ya, biar pertanyaannya sampai dipisah. Di sini ada pertanyaan. Ya, bismillah. Ustaz, ana mau bertanya. Apakah kita berdosa jika kita menceraikan? Ya, kalau pembahasannya wanita ingin meninggalkan suaminya, itu namanya khulu. Ya, khulu namanya. Tapi kalau bahasa kita menceraikan, yang diceraikan itu perempuan, jelas ya, bukan lelaki. Tapi kalau dia khulu, namanya minta khulu. Apakah kita berdosa jika kita menceraikan seorang lelaki yang jelek akhlaknya dan agamanya, karena dia sering memukul dan tidak pernah menafkahi, malas bekerja dalam kurung? Ya, kalau seperti ini ya keadaannya, ya seorang wanita itu ada dua hak pada suaminya. Suaminya itu memiliki dua kewajiban. Dia berikan nafkah secara zahiriah dan secara lahiriah. Jelas ya, ini kewajiban dari seorang suami. Dia berikan nafkah secara zahiriah, dalam artian dia lengkapi dari pakaiannya, ya, makanannya, kemudian rumahnya, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wanita istrinya itu harus dia penuhi. Kemudian secara batiniah, dalam artian dia melakukan hubungan suami istri, nah, ini juga wajib untuk dia penuhi. Jelas ya. Berkaitan dengan pertanyaan di sini karena akhlaknya dan agamanya yang jelek, kemudian dia sering memukul, tidak pernah menafkahi, ini kayaknya sudah tidak dianggap istri kalau seperti ini. Jelas ya. Asalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, itu semua dikembalikan kepada hakim KUA di kantor urusan agama. Nah, di sana nanti dikumpulkan ya data-data dari wanita selaku istri dan lelaki selaku suami. Kemudian nanti hakim atau siapa yang bertindak di situ yang menjatuhkan hukum. Jelas ya? Nah, kalau ini namanya meminta fatwa. Nah, ini dari satu belah pihak saja. Siapa tahu suaminya juga seperti itu. Ya, bagaimana saya mau berikan nafkah? Dia mintanya mobil, rumah mewah, begini dan begitu. Jelas ya? Nah, kemudian apa namanya? Nah, bagaimana saya tidak mau malas sholat? Dia juga paling malas sholatnya. Nah, ini kan apa namanya? Ini perlu untuk diperjelas. Tapi secara zahir pada pertanyaan ini, kalau alasannya seperti ini, nah, ini sudah bisa. Wanita itu dia minta khulu. Jelas ya? Dipisahkan dengan suaminya. Tapi dia datang ke pengadilan. Jelas ya, dia datang ke pengadilan. Ada hal-hal yang seperti ini. Dari sisi agamanya, malas sholat, apa, ya ini ditinggalkan. Apalagi kalau dia sering memukul. Apalagi kalau tidak pernah memberikan nafkah. Jelas ya, maka dia minta khulu. Nah, tapi di luar dari pertanyaan ini, kalau ada hal-hal yang seperti ini, ini kan kalau kita bertanya itu namanya kita meminta fatwa. Ya mungkin saja ulama ini beda dengan ulama yang satu. Kesimpulan hukum yang dia keluarkan dari pertanyaan itu mungkin berbeda. Datang ke hakim, hakim memiliki pandangan yang berbeda pula. Atau dia memiliki pandangan yang dia kuatkan salah satu dari orang yang dimintai jawaban tersebut. Maka jawaban hakim ini yang lebih didahulukan. Karena kaidahnya hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Ketentuan dari seorang hakim qadhi itulah yang mengangkat perselisihan. Itu sudah jatuh palu kalau bahasa kita. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Jelas ya? Kalau terkait dengan pertanyaan ini ya, bisa untuk dia minta khulut, tidak berdosa. Bahkan itu adalah hal yang harus dia lakukan. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menundukkan hawa nafsu, terutama syahwat kepada wanita? Ya, jalan keluarnya dua saja. Dalam riwayat Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa hasanun lil farj. Ya, fa man lam yastati' fa 'alaykum bisiyam. Fa innalahu wija'." Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wahai sekalian para pemuda dan pemudi, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, yang kata para ulama, Mereka menafsirkan Masail Ba'ah itu punya kemampuan dari sisi materi, dan dia juga punya kemampuan dari sisi bisa melakukan hubungan jima. Jelas ya? Fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Ini yang bisa menundukkan pandangannya. Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau dia tidak mampu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia berpuasa. Karena itulah yang bisa mengontrol, mengendalikan, menundukkan dari hawa nafsunya. Jelas ya? Kalau dia rajin berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala agar ditundukkan pandangannya terhadap wanita, kemudian ditambah lagi dia rajin berolahraga, maka ini adalah hal yang baik. Jelas ya? Tapi kalau dua-duanya ini sudah tidak mampu menundukkan pandangan, cara berpuasa juga tidak mampu, berolahraga juga sudah tidak mampu, ya, ya menikah juga apa namanya, mungkin sulit dari sisi apa kemampuan dari hartanya, maka dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dia lebih rajin lagi untuk bekerja misalnya, atau dia minta bantuan kepada kawan-kawannya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Apabila kalian dari orang-orang yang fakir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kalian dari keutamannya. Jelas ya? Maka itu jalan keluarnya. Nah, kalau kita apa namanya? Bisa melaksanakan hal tersebut, itu hal yang baik. Belajar dan terus belajar menuntut ilmu. Nah, ini ada pertanyaan ya. Tolong nasihat terbaiknya, Ustaz, buat ikhwah dan akhwat yang belum mau menikah padahal sudah mampu. Nah, ini apa namanya? Dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Agar dibukakan hatinya. Apalagi kalau dia sudah sering atau dia sudah sulit mengendalikan dirinya. Dia mungkin terjatuh dalam dosa dan maksiat. Yang jalan keluarnya kalau dia menikah itu mungkin bisa mengendalikan dari syahwatnya, maka dia harus menikah. Jelas ya? Dia perbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang dia lakukan. Jelas ya, jangan dia buat dirinya dia terjatuh dalam sebuah dosa dan maksiat bergampangan di dalamnya. Jelas ya? Nah, biasanya kalau keadaannya seperti ini, sudah punya kemampuan, ya mungkin dia banyak tersibukan dengan pekerjaannya. Jelas ya? Nah, ini juga adalah hal yang tidak baik. Menunda-nunda kebaikan itu tidak bagus. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, itu adalah hal yang dianjurkan dalam agama kita. Jelas ya? Tapi susah juga. Nah, kalau apa namanya? Ya, berpikir untuk menikah saja takut, apalagi mau menikah. Nah, kalau bahasa yang biasa saya dengar katanya mimpi saja takut, apalagi katanya mau menikah. Seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Jelas ya? Ini kalau kita bilang mau berikan nasihat, ya sebenarnya kalau dia ikhwah dan akhwat, karena sini bahasanya ikhwah dan akhwat, ya sebenarnya dia sudah banyak mendengar nasihat itu. Hanya tinggal dirinya saja, berani atau tidak. Seperti itu. Jelas ya? Berani atau tidak? Berani menerima kenyataan atau tidak? Ya, biasa yang membuat dia tidak berani itu banyak alasan. Katanya kalau sudah menikah itu tidak bebas lagi langkah. Ya sebenarnya mau kemana juga? Ya, maksudnya mau melangkah kemana? Jelas ya? Ya, justru dengan kita menikah banyak kebaikan-kebaikan yang akan muncul setelah dari pernikahan itu. Jelas ya? Langkah kita akan semakin terarah, pikiran kita akan fokus. Jelas ya? Karena ada hal yang harus kita tunaikan, kewajiban kita. Ya, kalau seperti ini dia perbesar saja rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia terjatuh dalam hal-hal yang tidak bagus. Ini saya terlalu jelas ini. Ini ada yang mau bertanya, apa Ustaz, saya mau bertanya, berapa batas waktu ta'aruf? Dan kalau lewat dari waktunya bagaimana Ustaz? Ya mau di bagaimanakan lagi? Ini memang wanitanya yang tidak mau kalau seperti ini. Ini ta'aruf sini kalau saya bahasakan ya melamar. Jangan ta'aruf sebagaimana bahasa-bahasa orang umum. Berkenalan terlebih dahulu lewat SMS-an, lewat telepon, telepon-teleponan. Kalau yang seperti itu tidak boleh, tidak boleh yang seperti itu. Sebelum melamar sudah tukar nomor dulu, tukar akun Facebook, kirim messenger lah, WhatsApp-an. Nah, ini bukan ta'aruf namanya, Kalau dia misalnya melamar baik-baik, kemudian sudah dikasih waktu dan tidak ada jawaban, itu artinya penolakan secara diam-diam, penolakan halus. Mau dia apa lagi kalau sudah seperti itu? Banyak bersabar, ganti yang lain. Masih banyak yang lain, ya? Jelas ya? Kalau kita sudah ingin menikah, hal-hal yang sebenarnya tidak menghalangi. Jangan. Kalau seorang lelaki dia sudah lihat wanita, habis sudah. Seakan-akan sudah tidak bisa hidup lagi kalau dia tidak memiliki wanita itu. Tidak ada gunanya lagi dia hidup di dunia ini. Kalau seperti ini bahaya. Jelas ya? Ini semua pertanyaannya mirip-mirip. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah sering dipertanyakan ya. Makanya saya tidak terlalu menjelaskan terlalu rinci. Ini lagi, anak sudah ta'aruf dengan ikhwah dan ikhwahnya meminta anak menunggu. Ini mirip ya dengan tadi. Uang panainya cukup, apakah anak menunggu atau menerima jika ada ikhwah lain yang mau ta'aruf atau sudah siap? Ya, tinggal dia lihat saja kesepakatannya bagaimana dan dia perhatikan kondisinya. Jelas ya? Kalau kondisi wanita itu sudah mengharuskan untuk dia menikah, dan kalau dia tidak menikah bisa menjatuhkan dirinya ke dalam bahaya, maka dia bicarakan kepada wali dari lelaki tersebut untuk dia batalkan misalnya. Tapi kalau dia bisa menunggu, maka dia menunggu. Ini yang saya kira tidak masalah ya, hal-hal seperti itu. Tapi kalau wanitanya ini sudah ingin menikah, jelas ya, maka dia beritahu saja dari wali atau pihak lelaki tersebut, dia jelaskan alasannya. Saya kira ini tidak mengapa ya. Afan Ustaz, bagaimana hukum berkomunikasi dengan ikhwah yang menjadi koordinator infa ta'lim yang ada di sebuah kampus yang selalu diadakan di masjid kampus? Ya, biasanya di pamflet itu ada nomor kontak ikhwan dan akhwat. Dia cari dari nomor kontak akhwatnya. Ya, saya kalau panitia pada masjid tersebut, maka dia sediakan bagusnya kontak akhwatnya, biar akhwat komunikasi sama akhwat, ikhwah komunikasi sama ikhwah. Jelas ya? Diatur sedemikian rupa. Saya kira ini masalah yang mudah ya. Tapi kalau seperlunya dia bertanya, ya tidak jadi masalah. Cuma kalau ada cara lain, ada solusi yang lebih baik dari menjaga fitnah, itu lebih bagus, harus lebih menjaga dirinya. Jelas ya, jangan dia biasakan sering berkomunikasi. Asalnya berkomunikasi tanya jadwal ta'lim, lama-lama tanya jadwal makan. Ini sudah bahaya. Sudah makan belum? Sudah minum belum? Berkembang ini kalau seperti ini. Kayaknya disediakan. Bagaimana kalau kita ingin menikah, tapi kadang hati kita ragu karena ada sesuatu yang kurang dari kita. Misalnya karena kita kurang ilmu dan takut mendapatkan orang yang kurang baik, atau ada orang yang baik tapi nantinya dia akan kecewa terhadap kita. Ya kalau alasannya karena kurang ilmu, ya semuanya kita tidak ada yang sempurna ilmunya. Jelas ya? Hanya saja kalau dia yang menikah, memang bagusnya dia bekali dirinya dengan ilmu agama. Dan kalau dia sudah menikah juga, itu tidak menghalangi dirinya untuk kembali belajar menuntut ilmu. Jelas ya? Kemudian kalau kekhawatirannya nanti dia mendapatkan wanita yang kurang baik, maka caranya dia perbaiki dirinya. Jelas ya, dia perbaiki dirinya. Kalau dia perbaiki dirinya, dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan dirinya dengan wanita-wanita yang baik pula. Karena lelaki-lelaki yang jelek, kita akan berpasangan juga dengan wanita-wanita yang jelek. Jelas ya? Kemudian kalau ada orang yang baik, tapi nantinya dia akan kecewa terhadap kita. Tidak ada jalan kalau saya seperti ini. Banyak-banyak berdoa supaya keraguan-raguan itu hilang dari dirinya. Semuanya orang yang menikah semuanya diperhadapkan dengan masalah seperti ini. Kurang ilmu, jelas ya. Takut mendapatkan orang yang tidak baik. Kemudian kalau dia dapatkan wanita yang baik, dia takut nantinya mengecewakan wanita itu. Ya kalau pintu ini dibuka, tidak ada orang yang menikah. Jelas ya? Makanya dia perbaiki dirinya semaksimal mungkin. Dia rajin menuntut ilmu, dia perbaiki ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak berdoa, dia meminta pasangan atau istri-istri yang baik, maka ini adalah hal yang bagus untuk dirinya. Jelas ya? Dan dengan hal itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jelas ya? Nah, jangan dia menginginkan wanita yang baik tapi dia tidak mau memperbaiki dirinya. Jelas ya? Dia menginginkan dirinya itu mendapatkan istri seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, tapi dia sifatnya seperti Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah, ini tidak masuk di akal. Makanya dia harus perbaiki dirinya. Jelas ya? Perbaiki dirinya. Apa ini? Saya kurang paham ya. Kalau suami tidak punya penghasilan atau tidak menafkahi istrinya, jadi istrinya, suaminya apa ini, mentalak atau apa ini? Saya wallahu alam ya, tidak bisa saya baca. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Nanti ditanya saja dengan tulisan yang lebih mudah, ini agak sulit dibaca. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hambanya yang senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita dan melipat gandakannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.